Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i tahamadallahu birahmatihi. Kita masuk pada bab yang ketiga di Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang kesabaran. Dan sebelum kita kaji hadis-hadis tentang sabar, maka dibawakan sejumlah ayat yang membahas tentang kesabaran. Di antaranya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesungguhan untuk bersabar. Demikian juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, walju', dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi, dan nyawa, wasamarat, dan hasil pertanian, wa basyir sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Sedangkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar ajrahum bighairi hisab, pahala mereka tanpa hitungan. Dan di surat Asy-Syura 43 Allah berfirman, walaman sabara wa ghafara, sungguh orang yang bersabar dan memaafkan orang lain, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan membaca. Di Al-Baqarah 153 Allah berfirman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah tolong, manfaatkanlah sabar dan salat untuk mendapatkan kemudahan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di surat Muhammad ayat yang ke-31 Allah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sungguh kami akan uji kalian sehingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Dan ayat yang berisi perintah untuk bersabar atau menjelaskan keutamaan bersabar sangat banyak sekali dalam Al-Quran, dan ayat-ayatnya ma'rufatun, dikenal oleh orang-orang yang suka membaca Al-Quran, dan tidak dikenal oleh orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Dikenal dan tidak tentu bersifat relatif, ya, mau kenalan ataukah tidak. Maka ayat-ayat tentang sabar adalah ayat-ayat yang sudah dikenal oleh orang-orang yang mau mengenalnya. Maka berkaitan dengan masalah kesabaran, sabar dalam bahasa Arab itu artinya menahan, sedangkan dalam syariat maknanya adalah menahan diri, ya, terkait dengan tiga hal, menahan diri untuk bisa selalu taat kepada Allah, menahan diri untuk menghindari berbagai macam maksiat dan hal-hal yang Allah haramkan, dan menahan diri dari berkeluh kesah ketika mendapatkan takdir Allah yang menyusahkan. Inilah tiga macam sabar yang disebutkan oleh para ulama. Rinciannya, yang pertama, bersabar, membuat diri bersabar untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Allah adalah satu hal yang berat atas jiwa manusia, satu hal yang sulit bagi manusia. Demikian pula yang namanya taat itu berat bagi badan, ya, karena melakukan ketaatan itu menyebabkan seorang itu mendapatkan capek dan keletihan. Demikian juga terkadang ketaatan itu satu hal yang berat dari sisi finansial, semacam taat dalam bentuk membayar zakat, taat dalam bentuk pergi berhaji, berumrah, maka ini berat dari sisi duit, ditambah berat dari sisi badan karena harus mengadakan perjalanan yang mencapaikan. Maka yang jelas berbagai macam ketaatan itu memberatkan, memberatkan jiwa karena tidak sesuai dengan selera. Jiwa manusia itu cenderungnya leha-leha dan santai-santai. Oleh karena itu, satu hal yang menggembirakan semua orang adalah hari libur. Itu menggembirakan semua orang. Datangnya hari libur itu membahagiakan semua orang. Kenapa? Karena kecenderungan jiwa orang ingin santai-santai, leha-leha, tidak bersusah payah, tidak kerja keras, tidak mikir berat. Itu kecenderungan jiwa orang. Maka meskipun gak kerja, cuma duduk mikir, libur adalah satu hal yang membahagiakan karena gak perlu mikir berat. Maka taat itu menyusahkan, menyusahkan jiwa. Kenapa? Karena jiwa orang cenderungnya mau bersantai-santai, berleha-leha, dan menyusahkan badan. Sehingga untuk bisa taat, orang itu butuh semangat, butuh tekad, atau dalam bahasa Arab butuh kesabaran. Wa ila mu'anah, dan butuh perjuangan melawan kecapean, melawan derita. Maka perlu mu'anah, perlu bersusah payah. Kalau orang yang enggak mau bersusah payah, saya mau yang enak-enak saja, enggak bakalan menjadi orang yang taat. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran, warabitu, dan terus-meneruslah melakukan amal kebajikan. Kemudian sabar jenis yang kedua adalah sabar menahan diri, tidak mengikuti ajakan jiwa yang mengajak untuk menerjang hal-hal yang Allah haramkan. Artinya seorang itu berusaha mengendalikan dirinya, jangan sampai larut dan mengikuti ajakan dan godaan jiwa yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Karena jiwa umumnya orang, kecuali orang-orang yang istimewa, itu lebih cenderung bisikannya mengajak pada kejelekan. Bisikannya mengajak pada kejelekan. Hanya orang-orang istimewa saja yang tidak memiliki bisikan ajakan pada kejelekan, ajakannya pada kebajikan dan ketaatan. Namun umumnya jiwa manusia itu adalah tidak henti-henti mengajak pada keburukan. Maka karena demikianlah kondisi jiwa, maka orang yang ingin jadi orang yang baik, dia perlu mensabarkan jiwanya. Maka di antara contoh bersabar, sabar untuk tidak bohong, sabar untuk tidak menipu ketika berhubungan dengan orang lain, sabar untuk tidak memakan harta dengan cara yang tidak benar, semisal riba ataukah yang lain, sabar untuk tidak berzina, minum khamar, mencuri, dan maksiat-maksiat yang lainnya yang masih banyak. Maka seorang itu perlu menahan, mengontrol dirinya dari hal-hal tersebut supaya tidak melakukannya. Maka ini juga perlu bersusah payah, perlu menahan diri dan tidak memperturuti hawa nafsu. Kemudian sabar jenis yang ketiga adalah sabar untuk tidak berkeluh kesah menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Karena takdir Allah, ya, takdir yang Allah tetapkan dan dirasakan oleh manusia ada dua macam. Ada takdir Allah yang sesuai dengan selera, lancar, sehat, banyak duit. Nah, ini tidak ada orang yang tidak selera dengan hal ini. Maka ini sesuai dengan selera. Dan ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan menurut kacamata manusia. Tidak sesuai dengan selera manusia. Kecelakaan, banyak masalah, galau. Maka ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dan tidak sesuai dengan selera manusia. Maka takdir Allah jenis yang pertama, yang sesuai dengan selera dan keinginan manusia, maka perlu mendapatkan timbal balik berupa syukur kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan, syukur itu termasuk taat. Oleh karena itu perlu ada sabar juga untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Maka sabar untuk bisa menjadi orang yang bersyukur adalah sabar jenis yang pertama, sabar dalam taat. Kemudian takdir Allah yang tidak sesuai dengan selera, artinya takdir tersebut tidak cocok bagi seseorang sehingga menyakitkan dirinya. Ketika seorang mendapatkan masalah di badannya, boleh jadi jatuh, atau di hartanya dengan hilangnya harta, atau mendapatkan cobaan pada istrinya, pas pulang kok istri ngambek, ini cobaan juga, ini cobaan bagi suami, istrinya mogok ngambek. Demikian juga mendapatkan cobaan dan masalah dari masyarakatnya, tetangga kiri dan kanannya. Maka berbagai macam bencana dan kesusahan itu macamnya banyak sekali, semuanya butuh kesabaran dan membutuhkan bersusah payah. Maka hendaknya seorang itu menahan dirinya dari hal-hal yang haram untuk dia nampakkan ketika musibah terjadi. Apa yang haram untuk dinampakkan ketika musibah terjadi? Diharamkan untuk menampakkan keluh kesah. Dan keluh kesah itu boleh jadi letaknya di lidah, dan boleh jadi letak keluh kesah itu di hati, dan boleh jadi letak keluh kesah itu dalam bahasa tubuh. Maka perlu diketahui bahasanya, ketika seorang itu mendapatkan musibah, ada 4 jenis manusia ketika mendapatkan musibah. Jenis yang pertama adalah orang yang ketika dapat musibah marah-marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersabar mendapatkan musibah, ridha, rela dengan musibah yang terjadi, dan yang keempat malah bersyukur dan terima kasih kepada Allah diberi musibah. Inilah 4 kondisi seorang ketika mendapatkan musibah. Maka kategori yang pertama, jenis manusia yang pertama adalah orang yang marah-marah ketika terjadi musibah. Bentuk orang marah-marah dengan ketika terjadi musibah boleh jadi dengan hati. Allah kejam demikian, dia katakan dalam hatinya. Saudara rajin sholat kok terus saja dapat masalah, malah silih berganti bertubi-tubi. Boleh jadi marah-marahnya dengan lisannya, dengan lidahnya, dan boleh jadi marah-marahnya dengan anggota badannya. Maka contoh marah-marah dengan hati, semisal di hati terdapat rasa marah dan jengkel kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semacam itu, dalam hatinya terdapat perasaan seakan-akan Allah zalim kepadanya dengan musibah itu. Kemudian yang kedua, marah dengan lisan. Contohnya adalah teriak-teriak mengatakan dirinya celaka. Ini mengucapkan al-wail was-subur, celaka aku, celaka aku. Dengan mengatakan ya wailah, duh celaka aku, ya subur, duh celaka aku. Dan kalau orang Arab, sebagian orang Arab ketika dapat musibah, maka mereka mencaci waktu. Atau bahkan boleh jadi sebagian orang kita, wah dasar hari sial ini. Maka mencaci waktu, mencaci hari. Dan ini satu tindakan yang tergolong menyakiti Allah, karena Allah lah yang mengatur waktu. atau ungkapan-ungkapan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada orang marah ketika dapat musibah dengan anggota badan, semacam mukuli pipi, atau kalau di tradisi Arab ada menggundul, membotak kepala, atau bahkan menarik-narik rambut sampai pada rontok, atau bahkan merobek-robek kain dan semacam itu. Kalau di tempat kita mungkin kejel-kejel, mukul-mukul bantal, atau mukul-mukul pintu atau semacam itu, atau kemudian teriak-teriak, cari tempat yang sepi, kemudian lagi jengkel, kemudian mengungkapkan ekspresi jengkelnya dengan berteriak sampai suaranya hilang, baru kemudian lemes, ya dah lah, diterima-terima ke setelah lemes. Ya, maka inilah keadaan orang yang marah ketika mendapatkan musibah. Inilah orang yang dalam Al-Quran disebut dengan halu'a. Idza masyau syarru jazu'a wa idza masal khairu manu'a. Karakter dasar manusia Allah Al-Quran sebut dengan halu'a. Orang yang jika mendapatkan kesusahan, berkeluh kesah, jika dapat nikmat, pelitnya tidak ketulungan. Ini halu namanya dalam Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala. Dan marah-marah ketika mendapatkan musibah juga tidak menyelamatkan dari musibah. Musibah tidak kemudian hilang dengan sebab marah-marah ketika dapat musibah. Bahkan orang yang marah-marah ketika mendapatkan musibah, dia malah mendapatkan dosa. Sehingga jadinya orang yang ketika dapat musibah itu marah-marah, jengkel dan teriak-teriak, melolong-lolong, meraung-raung, maka malah dapat musibah double. Yang pertama musibah agama, yaitu dengan marah-marah kepada Allah, tidak terima dengan takdir Allah, bahkan menuduh Allah kejam, melonda adil, dan seterusnya. Dan yang kedua musibah dunia, dengan apa yang terjadi pada dirinya, yang itu menyakitkan dirinya. Maka orang yang berkeluh kesah ketika terjadi musibah, maka musibahnya berlipat-lipat. Musibah tetap musibah, dapat musibah tambahan, suara serak, air mata kering, ini musibah tambahan yang perlu pengobatan, perlu terapi, butuh waktu. Musibah tetap musibah. Dan musibah ketika diekspresikan orang itu berkeluh kesah, ketika terjadi musibah itu, besaran musibah itu berlipat daripada orang yang bersabar. Di samping mendapatkan dengan sikap tersebut, malah hilang pahala sabar, bahkan dapat dosa tidak bersabar. Karena sabar hukumnya wajib. Dan siapa yang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia dapat dosa. Kemudian kondisi manusia jenis yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan musibah dengan mengendalikan diri saat musibah terjadi. Kenapa mengendalikan diri? Karena sebenarnya dia tidak suka dengan musibah itu. Dia tidak menginginkannya. Dia tidak menginginkan kalau itu terjadi. Kalau sudah terjadi, akhirnya dia kendalikan dirinya. Maka lisannya pun tidaklah berkata-kata, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Dan dia tidak melakukan dengan anggota badannya tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah marah. Demikian juga tidak ada dalam hatinya sedikit pun ganjalan kepada Allah, sama sekali. Maka inilah orang yang bersabar. Maka yang namanya orang bersabar itu, dia tidak suka dengan apa yang terjadi. Dia merasa berat, merasa sakit, namun dia tahan dirinya, jangan marah dengan apa yang terjadi. Kemudian dan sabar ini hukumnya wajib. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang ketiga itu ridha dengan musibah. Dan ridha terhadap musibah ini hukumnya mustahab, dianjurkan dan bukan kewajiban. Nanti adalah afdhaliyah, yang paling afdal dan paling utama. Nah, kalau orang yang sabar sebenarnya dadanya sempit. Dadanya sebenarnya sempit, dia tidak suka. Namun orang yang ridha dengan musibah yang terjadi, munsarihan sadruhu, dadanya lapang dengan musibah yang terjadi. Dia rela dengan musibah yang terjadi dengan kerelaan yang sempurna, sehingga perasaan yang ada pada dirinya seakan-akan dia tidak mendapatkan musibah. Kondisi orang tadi, ekspresi wajahnya dan seterusnya dapat musibah dan tidak, kayaknya sama saja. Meskipun itu tetap menurut dia adalah satu hal yang merugikan, namun tidak ada perubahan ekspresi. Wajahnya boleh jadi tetap ceria, senyum manisnya tetap masih masih bisa tebar pesona. Namun sebenarnya dia, dan dia hatinya, dadanya lapang. Meskipun sebenarnya dia ini susah, namun susah itu tidak dipikirkan, sehingga dadanya itu lapang. Nah ini, kalau ini namanya ridha. Kalau sabar, dada itu sesak-sesak. Dada itu tetap terasa sesak, terasa berat, terasa sakit. Namun, dia tidak bolehkan dan dia tidak inginkan hatinya kemudian timbul lintasan dalam hatinya. Allah zalim pada saya, Allah tidak adil dengan diriku dan seterusnya. Dia tahan, jangan sampai ada muncul ungkapan semacam itu meskipun di hatinya, apalagi di lisannya. Kemudian yang kondisi yang keempat, ini kondisi yang paling istimewa, ini adalah bersyukur kepada Allah diberi musibah. Maka bersyukur dan terima kasih kepada Allah karena diberi musibah. Kenapa ketika musibah yang terjadi, yang muncul di memorinya langsung manfaat-manfaat musibah. Manfaat-manfaat musibah itu yang kemudian lewat di memorinya. Wah, dosanya berkurang, derajatnya Allah naikkan, dan seterusnya. Masih bisa sadar kalau ini masih manusia. Karena gak pernah dapat musibah, nanti menganggap dirinya sudah tidak lagi manusia. Sebagaimana Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan karena tidak pernah sakit seumur hidup. Maka diberi sakit. Wah, masih manusia. Masih manusia. Maka supaya orang itu menyadari kalau dirinya dalam masih manusia, ada musibah. Ini manfaat musibah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Abbas Mutaimiyah, bahasanya setiap orang itu sebenarnya punya pada dirinya punya perasaan sebagaimana perasaannya Fir'aun, kesombongan sebagaimana kesombongan Fir'aun. Semua orang punya, namun cuma Fir'aun punya keberanian untuk menampakkannya, dan sebagian orang tidak punya keberanian untuk menampakkannya. Dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua manusia punya keinginan untuk unggul, keuntungan untuk tinggi. Semua orang tuh merunduk padanya, sungkem, cium kaki kalau perlu, semua pada dirinya. Semua orang pingin seperti itu, pingin seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun itu diinginkan oleh semua orang. Semua orang, cuma Fir'aun itu blak-blakan. Sembahlah aku, gitu. Sembahlah aku, sujud kamu padaku. Nah, sebagian orang dah bermain halus. Ya hormatilah karena saya bupati. Nah, ya masa dan seterusnya. Saya guru, masa kamu enggak sopan kayak gitu. Ya cuma bicaranya begitu saja. Sebenarnya aslinya itu kalau punya keberanian dan kemampuan, akan diucapkan sebagaimana diucapkan oleh Fir'aun. Semua orang punya keinginan untuk ulu, untuk top. Dan semua orang merunduk di depannya. Semua orang punya keinginan semacam itu. Nah, itu jiwa Fir'aun, itu itu ada pada semua orang. Ya, kata Sekusam Timnya, jiwa Fir'aun itu ada pada semua orang. Oleh karena itu orang yang punya kekuasaan sedikit saja, itu dia ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan orang lain. Cuma punya kekuasaan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Punya pengaruh atas satu atau dua orang, itu dia ingin menampakkan. Kalau dia itu hebat, kalau dia itu top, kalau kamu ini harus merunduk sama saya. Meskipun, dan itu meskipun kekuasaannya cuma ya beberapa saat saja. Ya, semisal cuma sekedar guru ngajar di kelas 2 jam pelajaran. Itu ya, ada keinginan-keinginan untuk kemudian menampakkan kalau dia harus dimuliakan, dia orang itu harus merunduk-merunduk pada badannya. Ini jiwa-jiwa Fir'aun. Nah, maka di antara manfaat musibah, orang itu disadarkan kalau dia itu tidak ada apa-apa. Ya, dia itu tidak ada apa-apa. Ya, dikasih satu titik debu nyasar ke matanya saja dah. Sudah bingung tak karuan, waduh, ini mau jalan-jalan, wah gak nyaman, gelitaan, aduh juga, tidur, gak bisa tidur, itu cukup dikirimi satu titik debu, wah, masih manusiaan, maka jiwa dan kecenderungan untuk meniru Fir'aun itu bisa tertekan. Itu manfaat penting dari musibah. Ya, maka orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah, maka ketika dia dapat musibah, yang terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya adalah berjalan di memorinya manfaat demi manfaat dari musibah yang terjadi. Maka dia gembira dengan musibah itu. Bukan gembira karena orang tuanya meninggal dunia ya, namun gembira karena dapat musibah. Ataupun wafatnya orang tuanya yang merupakan pintu surganya, maka dia sedih karena hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau berkomentar dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun kita berada. Maka beliau bersyukur kepada Allah atas musibah yang terjadi, dikarenakan supaya Allah memberikan padanya pahala atas musibah tersebut dengan pahala yang jauh lebih banyak daripada dampak negatif musibah yang menimpanya. Oleh karena itu disebutkan ada seorang wanita ahli ibadah yang jarinya berdarah, maka ketika dia terluka dia malah mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang melihatnya mengatakan, kenapa engkau memuji Allah sedangkan terjadi pada jarimu apa yang telah terjadi, yaitu berdarah-darah. Maka wanita ahli ibadah ini mengatakan, sesungguhnya manisnya pahala musibah ini membuat aku lupa dengan pahitnya, dengan pedihnya kesabaran menghadapi musibah ini. Wallahu muwaffiq. Kemudian penulis Riyadhus Shalihin An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah ayat yang berisi motivasi untuk bersabar dan sanjungan pada orang-orang yang mau bersabar. Di antaranya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tambahkanlah kesabaranmu, dan terus meneruslah engkau taat. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kalian pada Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman dengan konsekuensi imannya dan kemuliaan imannya dengan 4 perintah ini. Bersabar, meningkatkan kesabaran, continue dalam taat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan bersabar, bersabar menghadapi musibah. Yang dimaksud dengan meningkatkan kesabaran, adalah melipat gandakan kesabaran untuk melakukan ketaatan. Sedangkan yang dimaksud dengan ribat adalah kebaikan yang banyak dan berturut-turut, berkesinambungan, melakukan amal kebajikan. Dan itu semua termasuk takwa kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Maka yang namanya bersabar itu maksudnya adalah bersabar untuk menjauhi maksiat. Maka bersabarlah, artinya bersabarlah. Jangan kerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Jangan lakukan. Jauhi dan jangan dekati. Dan satu hal yang maklum dan satu hal yang telah kita ketahui bersama, bahasanya amal soleh berupa sabar menjauhi maksiat itu tidak ada kecuali pada saat timbul godaan di dalam hati untuk melakukan maksiat. Maka kapan ada amal soleh berupa sabar menjauhi maksiat? Ketika di hati timbul bisikan, ajakan untuk melakukan maksiat. Ketika itu dia usir ajakan tersebut, dan dia tidak turuti. Maka terjadilah perang batin dan dia menang, sehingga dia tidak melakukan maksiat yang dibisikkan. Maka orang inilah yang dapat pahala sabar menghadapi maksiat. Maka ada keinginan untuk berzina, ada bisikan untuk berzina, lalu dilawan bisikan ini sehingga akhirnya tidak berzina. Maka inilah orang yang dapat pahala sabar untuk menjauhi hal yang Allah haramkan. Adapun orang yang sama sekali di dalam hatinya tidak ada godaan, maka orang ini ya di satu sisi lebih diuntungkan, lebih selamat, ya. Lebih selamat, namun dia tidak dapat pahala pahala sabar untuk menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Meskipun ini lebih aman, ya. Karena dapat godaan tuh maybe ya, boleh jadi nanti kalah dengan ajakan, boleh jadi bisa menang menghadapi ajakan tersebut. Yang jelas kalau tidak ada bisikan, ini tentu tidak diragukan lebih aman, lebih nyaman, lebih menyelamatkan. Namun orang yang mendapatkan godaan, dia mendapatkan kelebihan, dapat pahala. Amal insan adapun orang yang sama sekali tidak terlintas dalam hatinya al-ma'asyat atau keinginan untuk berbuat maksiat, maka tidaklah bisa kita katakan dia ini bersabar menjauhi maksiat. Akan tapi manakala terdapat godaan yang mendorong untuk bersabar, maka kemudian yang mendorong untuk melakukan maksiat lalu bersabar dan menahan diri tidak melakukannya, maka inilah yang dapat pahala sabar. Adapun ayat di surat Al-Imran ayat yang ke-200 ada perintah untuk meningkatkan kesabaran, maka ini adalah yang dimaksudkan adalah sabar untuk bisa taat. Karena dalam ketaatan itu terdapat dua poin, ada dua hal dalam ketaatan. Yang pertama, kalau orang itu orang yang sabar dalam taat, maka dia melakukan aksi, dia melakukan satu tindakan, dia melakukan apa yang dibebankan kepada dirinya dan apa yang diwajibkan pada dirinya. Maka orang melakukan ketaatan bentuknya sholat di masjid, maka dia perlu melakukan aktivitas keluar dari rumah pergi ke masjid. Dan ini butuh energi. Butuh energi, apalagi yang sudah berusia agak lanjut. Ini butuh energi. Maka ini di poin ini butuh sabar. Sabar untuk bisa berangkat pelan-pelan sampai ke masjid, hati-hati dengan jalan yang licin, habis hujan dan seterusnya. Mungkin ada kesabaran untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan atau perbuatan yang dituntunkan. Kemudian poin yang kedua adalah beratnya hal itu bagi jiwa manusia yang cenderung pada leha-leha, yang cenderung pada kenyamanan, yang cenderung untuk tidak bersusah-susah. Maka ketika mau berangkat itu terjadi perang batin dulu. Perang batin dulu. Tontonan TV menarik boleh jadi. Perang batinnya tambah kuat. Agak dingin, perang batinnya lebih kuat. Waduh. Ini lebih nyaman di rumah. Maka ini untuk berangkat, untuk bisa berdiri keluar rumah itu butuh kesabaran yang pertama. Kemudian jalan sampai ke masjid, kemudian melakukan aktivitas sholat itu sendiri butuh kesabaran yang lain. Maka kesabarannya ganda, kesabarannya double. Kalau menghadapi maksiat itu tidak double, karena sabar untuk menghadapi maksiat yang penting jangan dikerjakan. Sudah ada godaan, diem saja. Ini ada bisikan gini-gini, sudah diem saja. Jangan turuti, jangan turuti. Namun kalau untuk melakukan ketaatan ada dua kesabaran minimal yang dibutuhkan. Pertama perang batin untuk bangkit, untuk berdiri menghadapi kecenderungan hati yang senangnya bernyaman-nyaman dan berleha-leha. Kemudian beratnya aktivitas taat. Maka poin yang kedua, beratnya taat tersebut bagi jiwa manusia, karena melakukan ketaatan sebagaimana meninggalkan maksiat satu hal yang berat atas jiwa, terutama jiwa yang masih banyak dalam dirinya lintasan dan ajaan pada keburukan. Kalau untuk jiwa-jiwa yang sudah khusyuk, yang sudah tenang, sudah tidak ada ajaan dan tidak ada lagi bisikan pada kemaksiatan, maka dia tidak ada perang batin untuk meninggalkan maksiat, untuk melakukan taat. Namun jiwa yang masih labil masih stabil, namun stabil dalam ajaan pada kejelekan. Jiwa manusia itu ada yang stabil, namun stabil dalam keburukan. Jiwanya itu continue terus saja ajaan pada keburukan itu lewat di hatinya. Ada jiwa manusia jenis yang labil. Kadang ngajaknya ngajak baik, kadang ngajaknya ngajak keburukan. Dan ada yang jiwanya jiwa yang sudah stabil dalam ketaatan. Dia sudah merasakan nikmatnya taat, indahnya Islam, nikmatnya sholat, nikmatnya masjid, dah anteng. Maka tentu untuk jiwa jenis ketiga ini sudah tidak lagi terasa berat untuk taat. Bahkan tidak taat itu yang malah berat. Tidak bisa pergi ke masjid itu yang menjadi siksaan. Tersiksa karena nggak bisa ke masjid. Tersiksa karena tidak bisa ngaji. Pengajian itu sudah demikian nikmat, tidak bisa ngaji, tersiksa batinnya. Ini tentu jiwa semacam ini sudah tidak lagi merasakan keberatan dan kesulitan untuk amal-amal ketaatan. Oleh karena itu maka sabar untuk melakukan ketaatan lebih utama daripada sabar untuk meninggalkan maksiat. Oleh karena itu untuk taat Allah katakan wasobiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Dan makna asal sobiru itu adalah saling sabar. Jadi ada pasangannya. Karena seakan-akan ada seseorang yang menantangmu untuk bersabar. Sebagaimana seorang itu bersabar untuk menghadapi musuhnya. Dia bisa awet menyerang, nah, gimana saya juga gak kalah awet untuk nyerang dia. Kok dia masih tambah antuk? Ya saya harus lebih tingkatkan lagi untuk anteng nyerang dia, continue nyerang dia. Maka sebagaimana seorang itu terus menerus meningkatkan kesabaran yang menghadapi musuhnya dalam peperangan dan dalam jihad fisabilillah. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.